Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan bab yang kedua dari buku Ilmu Faraid, upaya untuk menghidupkan hukum waris Islam. Bab yang akan mengetengahkan atau akan kita manfaatkan bersama untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang faraid. Dan ini sebuah hal yang harus untuk kita ketahui bersama, karena Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah sumber di dalam kita ya, melaksanakan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan ya, di dalam agama yang mulia ini. Fal-Quranu wa sunnah, Al-Quran dan sunnah adalah apa? Masdar, sumber hukum, sumber di dalam kita berkeyakinan, dalam kita beramal. Ya. Dan seorang tidak akan sesat selama-lamanya ketika dia berpegang teguh dengan keduanya. Kama qalan nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihi, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh, tamassuk dengan kedua perkara itu. Kedua perkara ini maksud adalah kitab Allah, kitab Al-Quranul Karim dan sunnati, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, terkait dengan hukum waris Islam juga demikian. Ya, alhamdulillah Allahu Jalla wa'ala dia telah mengatur, beliau telah mengatur bagaimana ya, seorang muslim untuk membagikan harta warisnya. Bahkan ini bukan hanya untuk kaum muslimin sesungguhnya, untuk seluruh manusia. Seluruh manusia terikat dengan hukum ini. Apakah dia muslim atau dia apa? Kafir. Ya. Wabillahi taufiq. Karena seharusnya mereka masuk ke dalam agama apa? Islam. Seharusnya mereka beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Maka sama saja pertanyaannya, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah orang kafir juga harus makan dengan tangan kanan? Ya. Jawabannya iya, harus makan dengan tangan kanan. Karena syariat makan dengan tangan kanan adalah syariatnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "La ta'kulu bisyimal." Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Karena syaitan makan dengan tangan apa? Kiri. Syariat Rasul ini untuk umat beliau, yakni umat yang terakhir ini, seluruh manusia harus masuk Islam seharusnya. Juga Nabi mengatakan, ya gulam sammillah, wahai anakku, ucapkan basmalah ketika makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, perintah dari Nabi. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari makanan-makanan yang ada dekat denganmu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentang aku, thumma lam yu'minu bi, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku. Ya, umatnya Nabi namun tidak mau beriman kepada Nabi, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk dari penghuni apa? Neraka. Nah, haula'il kufar, mereka orang-orang kafir, ya, seharusnya beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Namun karena mereka tidak beriman, maka ya, mereka mendapatkan ya kehinaan dari Allahu Jalla wa'ala. Naam. Apalagi kita yang sudah mengatakan dirinya sebagai seorang apa? Muslim. Ya. Jangan seperti kebanyakan atau muncul orang-orang zaman sekarang yang yuqaddimuna al-aqla, lebih mengedepankan akal daripada apa? Al-Qur'an was sunnah. Ya, masa membuat sebuah disertasi doktoroh, ya, mendapatkan gelar doktor ya, karena mempertahankan sebuah disertasi tentang bolehnya melakukan hubungan apa? Seksual di luar apa namanya? Nikah. Sekolah agama ini. Ya. Dan dia mencapai gelar doktor dengan itu. Dan yang lebih parah lagi adalah para pengujinya. Kenapa meloloskan judul itu? Meloloskan judul itu, kemudian membimbing yang namanya tulisan doktoral kan demikian. Ya, menerima tulisan, menerima kerangka tulisan, kemudian apa namanya menimbang, ya kemudian memberikan saran, masukan, sampai kepada tingkatan terakhir mengujikan dan menyatakan lulus. Dia sebagai seorang apa? Doktor. Dan sebelumnya juga demikian, kaum muslimin disakiti dengan apa? Dengan tulisan-tulisan yang luar biasa. Ya. Taib. Jazakallah. Lah ini orang yang mengatakan saya seorang muslim namun tidak mau terikat dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kondisinya lebih parah yang seperti ini. Ya inilah tugas kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tugas untuk mengingatkan kaum muslimin untuk senantiasa berpegang dengan kitab was sunnah. Kalau sudah tidak mau berpegang dengan Al-Kitab was sunnah, terus mau pegangan apa lagi? Sementara Allah Jalla wa'ala menurunkan keduanya untuk kita berpegang teguh dengannya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang waris, telah diturunkan ya ayat-ayat ya, di antaranya di dalam suratul Nisa. Ya, kita akan membaca ayat-ayat dalam surah An-Nisa. Kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. Naam. Diawali dengan ayat yang ke-11 dari firman Allah di dalam surah An-Nisa. Baik, kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Diawali dengan ayat ini. Allahu jalla wa ala berfirman, yusikumullah fi auladikum. Coba perhatikan diawali dengan ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kalian. Ya, wasiyah itu maknanya adalah al-amr, perintah. Ya, atau amara wa aujaba. Allah memerintahkan dan Allah mewajibkan. Jadi ini hukumnya apa? Wajib. Nah, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan bagi kalian, memerintahkan bagi kalian, mewajibkan atas kalian, mensyariatkan bagimu. Fi auladikum. Tentang anak-anak kalian. Yani warisan anak-anak apa? Kalian. Ya. Jadi pembahasan tentang waris diawali dengan pembagian warisan untuk anak-anak kita. Ya. Kalimat aulad di dalam bahasa Arab masuk di dalamnya laki-laki dan masuk di dalamnya apa? Perempuan di dalam bahasa Arab. Auladikum, yakni anak-anak kalian, baik laki-laki atau apa? Wanita. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Ah, mulai disebutkan oleh Allah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki ya, sama dengan bahagian dua anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki ya, sama dengan bagian dua anak apa? Perempuan. Ini ya, perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan karena ucapan orang tua sak pikul sak gendongan, bukan ya. Itu bahasanya orang-orang tua kita. Tetapi kita pegangannya adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi karena Allah yang memerintahkan anak laki-laki dua kali bagian dari anak apa? Perempuan. Ya. Termasuk anak adalah cucu. Cucu laki-laki dua kali bagian dari cucu apa? Perempuan. Ya. Kalau keturunan kita yang ada adalah anak, ya maka anak laki-laki dua kali anak perempuan. Kalau keturunan kita yang tersisa ketika kita mati adalah cucu, ya karena cucu juga anak, ya maka cucu laki-laki dua kali dari apa? Bagian cucu apa? Perempuan. Naam. Wabillahi taufiq. Ya. Perhitungannya mudah, ma'asyiral muslimin. Tinggal dihitung laki-laki dua apa? Bagian. Misalnya saya mati, ya, kemudian meninggalkan dua orang anak perempuan. Itu saja. Afan. Satu anak laki-laki dan satu anak apa? Perempuan. Misal, saya mati, ahli waris saya hanya tinggal ini saja. Istri juga sudah tidak ada. Bapak saya tidak ada, ibu saya tidak ada. Hanya dua orang anak saja. Yaitu anak laki-laki satu dan anak perempuan apa? Satu. Maka cara membaginya, ya, harta itu dibagi menjadi tiga bagian. Harta dibagi menjadi berapa? Tiga bagian. Karena laki-laki dihitung dua kepala. Dan wanita dihitung satu apa? Kepala. Harta dibagi menjadi tiga. Kalau harta saya ya misalnya 9 juta, ya, berarti satu bagiannya adalah ya, dibagi tiga, 3 juta. Anak laki-laki 6 juta, ya, anak perempuan 3 juta. Begitu ya. Ini jelas ayatnya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian Allah berfirman, fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Fa in kunna nisaan. Jika anak-anak mayit itu semuanya perempuan. Tidak ada anak apa? Laki-laki. Semuanya perempuan. Fauqa ithnatayn, lebih dari dua. Namanya lebih dari dua berarti berapa? Tiga, empat, lima, seterusnya. Ya. Jika anak-anak yang ditinggalkan itu perempuan semuanya, lebih dari dua, maka mereka, yakni anak-anak perempuan itu berserikat dalam dua per tiga. Nah, mudah, ini ayat menyebutkan fa'in kunna nisa'an fauqasnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika mereka, anak-anak kalian itu semuanya wanita, maka mereka mendapatkan dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Nah, misalnya anak kita tiga perempuan. Saya mati misalnya, ya, dengan ahli waris lima orang anak perempuan, ya, dan seorang saudara laki-laki misal. Ini misal saja. Ya. Maka lima anak perempuan saya ini berhak mendapatkan berapa? Dua per tiga. Jadi harta dua per tiga diberikan untuk lima orang anak apa? Perempuan ini. Ya. Sisanya, ya, diberikan kepada saudara laki-laki apa? Saya. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Ya. Misal, ya, harta saya misalnya, ya, 15 juta misalnya. Ya. Baik, 15 juta. Berarti 2 per 3 nya berapa? Ya. 10 ya kan? Betul ya? 2 per 3 nya adalah 10. Ya. 10 juta ini untuk 5 orang anak perempuan. Ya dibagi rata untuk mereka 10 juta ini. Masing-masingnya berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Iya kan? Uang 15 juta tadi. Sisa berapa? 5 juta diberikan untuk saudara laki-laki kandung saya. Dia sebagai apa? Asobah. Ya. Karena ada sisa ya diberikan untuk mereka. Nah, bisa difahami ya? Jadi kalau anak itu perempuan lebih dari berapa? Lebih dari dua. Ya tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa sih maksimal kita punya anak? Ya kan? Ya. Biasanya ya sudah 10 itu sudah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti Anas bin Malik, Anas bin Malik anak itu sampai 100, masya Allah ya, sahabat Anas bin Malik ya, ya sampai 100 Anas bin Malik ya, karena memang umurnya beliau panjang, seperti didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian istri beliau juga banyak, meninggal punya istri lagi dan seterusnya, wa jama'a bainal zaujat, sehingga putra putri beliau lebih dari 100. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan. Ini kalau anak perempuan lebih dari berapa? 2. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Lah kalau 2 bagaimana? Nah, kalau 2 bagaimana? Ini kan disebutkan dalam ayat, kalau anak-anak kalian lebih dari berapa? 2. Lah kalau 2. Baik. Kita tidak jawab dulu. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya Allah mengatakan, wa in ka'anat wahidatan falahan nisf. Kalau anak yang ditinggalkan itu hanya perempuan seorang saja. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu wahidatan, satu orang perempuan saja, falahan nisf, maka anak perempuan satu ini mendapatkan setengah. Jadi kalau satu anak perempuan saja setengah, kalau lebih dari 2, 2/3, kalau ada laki-laki dan kalau ada perempuan, maka laki-laki 2 bagian dari apa? Perempuan. Nah, tersisa satu masalah, yaitu kalau anak kita hanya berapa? 2 perempuan. Kan belum tertera di dalam ayat di sini. Ya. Ayat hanya menyebutkan lebih dari 2 atau 1 perempuan. Kan kata nih? Ya. Fal jawab, maka jawabannya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, adalah kisah meninggalnya Sa'ad ibn Rabi'. Ya, yang sering kita sebutkan kisahnya. Ya, ketika Sa'ad ibn Rabi' ikut perang Uhud bersama Nabi, kemudian apa? Meninggal. Ya. Baik. Dia punya 2 anak perempuan, 1 orang istri, dan 1 saudara apa? Laki-laki. 2 anak perempuan. Nah, hartanya diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi'. Maka istrinya Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadukan perihal, ya, permasalahan waris yang sedang dihadapi. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' meninggal dalam perang Uhud. Hartanya diambil semua oleh saudara laki-lakinya. Ya. Terus bagaimana ya Rasulullah? Dia punya anak perempuan 2, saya sebagai istri. Nah, kemudian Rasul tidak menjawab. Rasul berharap, yakni menanti tentunya perintah dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampai turunnya ayat-ayat apa? Waris. Jadi ayat-ayat waris ini turun berkenaan dengan siapa? Sa'ad ibn Rabi'. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membagi berdasarkan ayat ini, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan 2/3 untuk 2 anaknya siapa? Sa'ad ibn Rabi', 1/8 untuk istrinya Sa'ad bin Rabi', dan sisanya untuk saudara apa? Laki-lakinya Sa'ad ibn Rabi'. Berarti ya, 2 anak perempuan masuk di dalam perhitungan 2/3. Ini insyaallah ayatnya jelas dan bisa dihafalkan. Allahu jalla wa ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Selesai sudah ini. Ini ayat yang membicarakan tentang warisan anak-anak kita, baik anak kita langsung atau di bawahnya lagi, yaitu cucu-cucu kita. Cucu laki-laki atau cucu apa? Perempuan. Karena aulad, anak-anak itu ya anak dan apa? Cucu. Nah, bisa dipahami ya ayat ini ya. Ini bisa langsung apa namanya? Praktek dan juga mengingat ayatnya. Ada kasus kita mengingat ayat. Ya. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita masuk kepada lanjutan ayat. Masih pada ayat yang ke-11. Ya. Masih ayat yang ke-11. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang warisan anak-anak kita, ya, furu' cabangnya kita, kemudian berpindah kepada penjelasan, ya, warisan al-usul. Usul itu asal kita, bapak dan apa? Ibu. Bapak dan apa? Ibu. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman selanjutnya, wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang ibu bapaknya. Nah, sekarang masuk pada pembagian untuk usul, ya, asal usul kita. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang ibu bapaknya. Likulli wahidin minhuma, masing-masing untuk ibu dan bapak adalah as-sudus. Sudus itu seperenam. Bapak seperenam, ibu seperenam, mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan mayit. Ingkana lahu walad, kalau mayit punya anak. Nah ini syaratnya ada. Jadi kapan dia mendapatkan seperenam, bapak seperenam, ibu seperenam? Ingkana lahu walad, jika mayit punya apa? Anak. Pokoknya kalau mayit punya anak, bapak itu seperenam, ibu juga apa namanya? Seperenam. Apakah anak itu laki-laki atau anak itu apa? Perempuan. Apakah anak itu adalah anak langsung atau anaknya anak, yaitu apa? Cucu. Intinya ketika mayit punya keturunan, bapak dan ibu mendapatkan berapa? Seperenam. Berdasarkan ayat ini, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah, kalau tidak punya anak bagaimana? Dilanjutkan. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Kalau mayit itu tidak punya anak, tidak punya cucu, wa warisahu abawah, maka harta itu semuanya diambil oleh bapak ibunya. Dengan perincian, fali ummihi tsulus, untuk ibu sepertiga. Sisanya untuk bapak. Nah, kalau untuk ibu sepertiga, sisanya untuk bapak, nanti prakteknya bapaknya berapa? 2/3. Kembali berlaku kaidah laki-laki 2 kali apa? Wanita. Ibu itu sepertiga, bapak sisanya. Ya. Sisanya ternyata 2/3. Yani 2 kali bagian apa? Ibu. Nah, sekarang kita lihat prakteknya, ma'asyiral muslimin. Ini juga jelas ayat. Ya. Ayat ini jelas, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika saya mati, kemudian saya punya anak satu saja laki-laki, satu. Itu pun baru lahir. Ya. Baru lahir. Ya. Baru lahir. Saya masih punya bapak, saya masih punya ibu. Nah. Tapi istri, ya, tidak ada. Misalnya seorang melahirkan terus meninggal, kan tidak punya istri. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah beberapa waktu kemudian saya mati juga. Saya mati, kemudian ahli waris saya hanya satu orang anak laki-laki, bapak saya dan ibu apa? Saya. Maka ayat berlaku di sini. Untuk kedua bapak ibunya mendapatkan seperenam dari apa? Harta, jika mayit punya apa? Anak. Ya, saya punya anak, walaupun satu laki-laki. Ya, maka bapak diberikan untuknya seperenam, ibu juga berapa? Seperenam. Sisanya semuanya untuk anak laki-laki saya. Semuanya untuk anak apa? Laki-laki. Ya. Anak laki-laki itu mendapatkan sisanya. Ya. Nah, ya kalau hartanya 6 juta, ya, contoh yang mudah-mudah saja, ya, atau 6 juta, maka bapak seperenamnya itu 1 juta, ibu juga seperenamnya 1 juta, sisanya 4 juta untuk siapa? Anak perempuan saya. Afan, anak laki-laki saya. Ya, untuk anak laki-laki. Ya. Kalau anak perempuan ceritanya lain lagi nanti. Ya. Ngerti, ya? Nah, sekarang, kalau anak saya perempuan, kasusnya sama. Saya mati hanya punya berapa? Hanya punya satu anak, yaitu anak perempuan. Ada bapak dan ada apa? Ibu. Ayat ini berlaku tidak? Berlaku. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. dan bagi kedua bapak ibu masing-masing keduanya mendapatkan 1/6 kalau mayit punya apa? Harta. Punya anak. Anak saya ya perempuan ya anak. Maka kita berikan ya dari harta tadi 6 juta ya. Untuk bapak berapa? 1/6-nya 1 juta, untuk ibu berapa? 1/6-nya yaitu 1 juta. Anak perempuan satu berapa tadi? Setengah. Satu. Ya kan? Satu itu setengah. Untuk anak perempuan saya setengah. Setengahnya 6 juta berapa? 3 juta. Jadi untuk anak perempuan saya 3 juta. Bapak 1 juta. Ibu 1 juta. Berapa? 5 juta. Masih sisa. Sisa 1. Nah sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Nah, yang paling dekat siapa? Bapak itu. Maka bapak di samping mendapatkan 1/6 ya, 1/6 farbon, maka ditambah lagi sisanya. Kalau ada sisa, ada sisa. Ya. 1 maka diberikan kepada bapak. Bapak mendapatkan 2 dengan rincian 1 adalah 1/6 dari jatah yang memang diberikan merupakan jatah tertentu dan 1 sisa dari apa? Harta setelah pembagian. Berlaku ayat ini semuanya. Baik ini atau yang sebelumnya tadi kita baca. Nah. Sama juga kalau kasusnya adalah cucu. Kasusnya cucu sama juga. Ayat ini berlaku. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang bapak ibunya. Ya, masing-masing yang mendapatkan 1/6 jika mayit punya anak atau punya cucu. Famasalan misal, ya, misal saya mati punya 1 cucu laki-laki, yakni anak laki-lakinya dari anak laki-laki saya, ibn-ibn cucu laki-laki dan juga cucu apa? Perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan juga. Nah, saya punya anak laki-laki, ya. Kebetulan lahir kembar, 1 laki-laki, 1 apa? Perempuan. Nah, ini contohnya demikian. Ya. Kemudian anak saya sudah tidak ada, berarti saya punya 2 orang cucu dari anak laki-laki saya, 1 laki-laki, 1 apa? Perempuan. Saya sudah meninggal, istri saya juga sudah tidak ada yang memelihara apa namanya bapak ibu saya. Tidak lain adalah kakek siapa? Ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Berlaku juga. Untuk bapak saya 1/6. Kenapa? Karena saya punya cucu. Ya, anak saya sudah tidak ada, adanya cucu. Ya. Bapak saya 1/6, kemudian ibu saya juga apa? 1/6. Nah. Wabillahi taufik. Kemudian harta sisa semuanya untuk anak-anak, yakni cucu-cucu saya, karena ada laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak apa? Perempuan. Ya kalau harta 6 juta lagi, maka bapak saya 1 juta, ibu saya berapa? 1 juta, sisanya 4 juta dibagi untuk 2 orang ini. Ya, 4 nanti dibagi 3 bagian. Ya. Untuk yang laki-laki 2/3 kali 4 juta, yang perempuan 1/3 kali berapa? 4 juta. Nah, insyaallah jelas di sini ayatnya. Jadi Allah Jalla wa Ala berfirman, wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau yang mati itu tidak punya anak, adanya hanya bapak dan ibu, maka bapak dan ibu mengambil harta semuanya, untuk ibu 1/3, sisanya untuk siapa? Bapaknya. Nah, kita lanjutkan sedikit ma'asyiral ikhwah. Masih ada syarat lain yang disebutkan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang mati itu punya bapak, punya ibu dan tidak punya anak, namun punya sekelompok saudara. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau punya sekelompok saudara, yakni 2 orang atau lebih. Saya mati tidak punya anak, tapi punya saudara laki-laki dan saudara perempuan misalnya, kandung. Ya, berarti 2 orang atau lebih. Maka ini mempengaruhi warisan bagi ibu saya. Ya. Untuk ibu menjadi 1/6. Ya. Bukan 1/3 lagi, tapi 1/6. Karena ada saudara ya, mayit. Kalau saya punya anak walaupun 1, ibu menjadi 1/6. Bapak juga menjadi berapa? 1/6. Kalau saya punya saudara, maka mempengaruhi ibu. Ibu tidak mendapatkan 1/3, namun mendapatkan berapa? 1/6. Kalau ada ya, saudara mayit 2 atau lebih. Nah, sebagai contoh misal, seorang mati, ini saya mati, meninggalkan 2 orang saudara laki-laki, kemudian ibu, sudah itu saja. Nah, saya mati meninggalkan ibu dan 2 orang saudara apa? Laki-laki. Nah, kalau berdasarkan ayat, ya, taib wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawah fali ummihi thulus. Kalau seorang mati tidak punya anak, maka ibunya 1/3, ya atau tidak? Ya. Tetapi ada syarat lagi. Kalau ada sekumpulan saudara, maka ibu tidak lagi 1/3, tapi berapa? 1/6. Ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayit itu punya saudara lebih dari 1, 2 atau lebih, maka untuk sang ibu 1/6. Ya. Jadi harta saya yang 6 juta tadi, 1/6 untuk ibu saya. Ya, untuk ibu saya 1/6. Dan sisanya 5 juta untuk 2 orang saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki apa? Sekandung. Nah, wabillahi taufik, dibagi rata untuk 2 orang. Masing-masingnya dapat 2,5 apa? Juta. Nah, tapi kalau saudara laki-laki saya hanya 1, ya ibu tidak berpengaruh. Kalau saya mati meninggalkan ibu dan 1 orang saudara laki-laki, maka ibu tetap 1/3. Ibu tetap 1/3. Nah, ibu kita beri 1/3-nya, yaitu ya 2 bagian, ya 1/3 dari 6 juta, sisanya untuk saudara apa? Laki-laki saya, yaitu berapa? 4 juta. Selesai ikhwatil kiram ayat yang ke-11, kemudian ditutup dengan firman Allah, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta itu dibagikan setelah wasiat-wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang dia apa? Tunaikan. Ya. Pokoknya hutang sudah tidak ada. Makanya sebelum pembagian waris itu diselesaikan dulu hutang-hutangnya. Ya, sudah dibagi-bagi ternyata harta orang lain, kan repot ya. Harus dipastikan ini harta siapa. Ya. Nah, ada wasiat atau tidak? Kalau ada wasiat nanti ada aturan sendiri. Wasiat tidak boleh lebih dari berapa? 1/3. Nah. Taib aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariwatan minallah. Inna Allaha kana aliman hakima. Setelah disebutkan pembagian ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya, jangan gunakan perasaan. Ya. Kadang ada orang yang mengatakan, oh ini seharusnya lebih banyak, karena dia yang menjaga apa namanya, ya, mayit. Nah. Anak ini jangan dikasih, ini saja yang dikasih. Ya, tidak boleh seperti itu. Kamu tidak tahu. Ya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Dan ini adalah ketetapan Allah. Ingat, ini keputusan siapa? Allah. Dan keputusan Allah adalah keputusan yang maha adil. Makanya ditutup dengan ayat ini. Innallaha kana aliman hakima. 2 nama ini menutup ayat ini. Kamu harus ingat, Allah itu aliman, zat yang maha apa? Tahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Dan hukum Allah itu hukum yang penuh hikmah, jauh dari kezaliman. Makanya diingatkan firman Allah atau nama Allah hakiman. Allah Subhanahu wa taala adalah Hakim, Zat yang penuh hikmah, meletakkan segala sesuatu pada apa? Ya, tempatnya. Ya, kalau kita iman bahwasanya Allah namanya adalah Al-Alim wa Al-Hakim, sudah seharusnya kita menerima keputusan siapa? Allahu Jalla wa Ala. Ya. Ini barangkali wallahu taala alam bisawab, ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, ya, secara global ayat ini sekali lagi menjelaskan pembagian waris untuk furu', untuk anak dan cucu kita, kemudian juga menjelaskan warisan untuk apa? Bapak ibu kita. Dengan penjelasan yang sangat jelas dari Allahu Jalla wa Ala. Naam. Adapun berikutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pembacaan ayat yang lain di dalam suratul Nisa, ya, pembahasan tentang suami dan istri. Nah, ini kalau bisa dihafalkan ya alhamdulillah. Nah, sehingga ya di samping kita nanti akan menghafalkan syarat-syarat, juga sekaligus kita mengingatkan ayat. Oh, ini dalilnya. Kenapa dia dapat 1/6? Ini dalilnya. Kenapa dia mendapatkan 1/3? Ini dalilnya. Nah, sambil dihafalkan ayat-ayat yang ada ini insyaallah dimudahkan. Naam. Wabillahi taufik. Nah, barangkali ada pertanyaan, tafadhal ikhwan. Bismillah. Monggo, Pak. Ya. Apa? Ayo. Iya. Baik. Jadi harta itu harus difahami ketika baik ada pertanyaan seorang meninggal, biasanya ada kasus seperti ini, ya, meninggalkan istri, kemudian anak-anak, mungkin sebagiannya masih kecil-kecil, masih bayi dan seterusnya. Harta yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal ini atau yang mayit ini adalah tanah atau harta atau rumah juga. Nah, permasalahannya kalau dibagi Ustaz, ya ini terus tinggal di mana? Ini kan masih apa namanya? Masih ya harus ngopeni anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya harta itu tanpa dibagi sudah otomatis terbagi. Ya, karena yang membagi adalah siapa? Allah. Di saat meninggalnya seseorang sudah otomatis. Nah, tidak perlu ada pembahasan-pembahasan ini harta siapa, itu sudah otomatis terbagi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan. Ya. Ini hartanya fulan sekian, hartanya fulan sekian, hartanya fulan sekian. Dan bahkan di antara harta itu mungkin harta anak yatim seperti kasus-kasus tadi yang masih apa namanya? Ya, anak-anak kecil dan seterusnya. Iya. Wabillahi taufik. Ya. Oleh karena itu ya, apa yang mungkin untuk dibagi, ya. Tapi hendaknya segera untuk dibagi. Seperti misalnya harta, ya. Uang misalnya itu kan mungkin mudah untuk dibagi, ya. Atau mungkin beras, ya. Beras 1 ton kan dibagi juga bisa kan, ya kan. Pembagian ini termasuk harta waris yang bisa dibagi, ya. Anak ya, beras dibagi langsung ya kan. Intinya yang bisa dibagi apa namanya? Dibagi jelas. Nah. Sehingga nanti jelas ini harta anak-anak yatim. Ini bisa jadi anaknya dia atau anak istri yang lain kan mungkin. Namanya anak bawaan bisa jadi. Ya. Yang jelas ini hartanya anak-anak jelas. Ya. Tapi yang belum bisa dibagi. Ya, seperti rumah barangkali. Ya, belum bisa dibagi. Ya. Mau dijual juga apa namanya masyakoh bagi dia. Namanya. Masyakoh bagi dia. Kalau dijual ya otomatis bukan hanya masalah sang istri ini yang tidak bisa tinggal di rumah, tapi anak-anaknya juga yang masih kecil, ya. Kan demikian. Tapi harus diketahui bahwasanya, ya, rumah ini bukan rumah dia. Ya, mungkin bisa dibagi, mungkin bisa tidak, tergantung ukuran rumah juga terkadang, ya kan. Kalau memang tidak bisa dibagi, ya ketahuilah bahwasanya sang istri punya bagian di situ 1/8 dari rumah. Yang lainnya adalah haknya siapa? Anak-anak. Ya sudah diketahui itu semuanya. Ya. Nah. harta yang bisa dibagi-dibagi, ya. Tapi namanya harta anak yatim, ya sudah itu hartanya anak yatim. Kalau ternyata sang ibu ini miskin, ya, atau wali yang memelihara anak-anak yatim ini miskin, dia boleh mengambil secukupnya saja untuk apa namanya, ya, untuk dia. Kalau miskin, kalau tidak jangan. Kalau dia orang kaya, ya jangan dia mengambil dari harta apa, harta itu. Ya, sampai nanti anak ini sudah dewasa, sudah berakal, sudah bisa tasarruf harta. Nah, ini harta kamu ini, ya, ya. Diberikan kepada apa namanya, anak-anak yatim ini ketika ya mereka sudah apa namanya, nah, sudah. Tetapi perlu harus diketahui bagian rumah itu adalah apa, ada apa, bagian dari anak-anak. Kalau memang kondisinya seperti itu, tidak ada tempat untuk apa, untuk tinggal. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Wal ilmu indallah. Baik. Cukup insyaallah ya. Nah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.